ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله sebagaimana saya sampaikan pada awal pertemuan pada mukaddimah kitab ini, di situ disampaikan terkait dengan makna at-tauhid dan juga macam-macam tauhid, serta ada satu ayat yang menjelaskan tiga macam tauhid tersebut, sehingga bagi kita yang mempelajarinya memiliki maklumat pengetahuan yang kuat, tidak hanya sekedar mendengar tapi antum mencatat dan kita menghafalnya, kita memahaminya. Sebagaimana saya sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya hingga paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka kita menggunakan 4 konsep: baca, paham, amal, berusaha untuk hafal. Dan di setiap pertemuan 5 menit, 10 menit, paling banyak 15 menit mengulang pelajaran yang lalu. Oleh sebab itu saya minta untuk angkat tangan ya yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, apa definisi tauhid? Silakan sahab kanan saya, sampai kanan saya. Iya. Ya. Satu-satunya. Ahsan barakallahu fik. Ya. Tauhid dari kata wahada yuwahida, ay wahada yuwahidu tauhidan ay ja'ala asy-syai wahidan. Ya. Yaitu menjadikan sesuatu satu-satunya. Kemudian itu secara bahasa, secara istilah adalah, siapa menjawab? Bagian kiri. Silakan, ya. I did it. Iya. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Iya. Kemudian apa itu tauhid rububiyah? Silakan bagian kanan. Jangan segan-segan untuk menjawab. Bagian kiri. Silakan, terserah. Mau kanan, mau depan, mau kiri. 15 menit, 10 menit sampai 15 menit kita pertanyaan mengulang. Ya, apa maksud tauhidur rububiyah? Ya, silakan Ahi. Ahsan, ifradullah bi'af'alihi. Mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Di antaranya al-khalqu. Kemudian at-tadbir. Al-milk. Ya, barakallah. Ya, al-muhyi al-mumit. Ya, menciptakan. Kemudian ar-razzaq, ar-rizqu, memberikan rezeki. Kemudian al-milku, memiliki, menguasai. At-tadbir, yaitu mengatur, menghidupkan dan mematikan, itu adalah ifradullah bi'af'alihi tauhidur rububiyah. Ya. Tahu ayatnya? Surat? Ya. Ya, boleh banyak. Ya, banyak. Di antaranya surat Yunus ayat 31. Baik. Kemudian yang kedua, apa itu tauhid al-uluhiyah? Silakan angkat tangan, ya. Beribadah hanya kepada Allah, yaitu ifradullah ya bil ibadah. Mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Dalam segala bentuk ibadah, apa saja macam-macam ibadah? Ya, silakan. Apa saja macam-macam ibadah? Angkat tangan. Ya, silakan. Berdoa, addu'a. Yang lain? Lagi, ikhwan. Contoh 3 atau 4. Ya. As-shalah masuk kepada macam ibadah, yaitu kepada doa, masuk berdoa. Ya. Ya. Ya. Menyembelih, ad-dhabah, ya. Lagi yang lain? Masuk dalamnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Yang selain itu tambah dua lagi. Tawakkul, at-tawakkul. Ya, kemudian juga al-isti'adzah, al-isti'anah, al-istighatsah, al-khauf, ar-raja, al-mahabbah. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah. Kalau dilakukan untuk selain Allah, maka terjatuhlah dalam kesyirikan. Insyaallah yang kita pelajari kitab tauhid, konsentrasinya lebih kepada tauhid al-uluhiyah. Terakhir, tauhid asma wa sifat. Apa maksudnya? Silakan. Iya, Rafatul. Ya, mengesankan Allah dalam nama dan sifatnya. Bagaimana mauqif ahlu sunnah, ya, pandangan ahlu sunnah terhadap nama dan sifat Allah? Lanjutkan. Iya, iya, tanpa tahrif, takyif, tasybih, tamsil dan tasybih sama. Terakhir tak. Taktil. Apa tahrif? Merubah makna dan lafad, baik menambah maupun mengurangi. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita bahas. Ya. Apa itu takyif? Menanyakan bagaimananya. Apa itu tasbih? Menyerupakan dengan makhluknya, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Apa itu taktil? Yaitu menolak sifat-sifat Allah. Kalau ada yang mengatakan, ya, bahwa tiga itu seperti trinitas, tiga itu seperti trilogi atau dan lain-lain, bahwa itu bid'ah, maka apa jawabannya? Satu ayat menjelaskan. Kalau kita berbicara surat yang lain, ayat yang lain sangat banyak, tapi satu ayat Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran yang mengandung tiga makna macam tauhid tersebut, yaitu surat Maryam ayat 65. Siapa yang hafal? Fadal Pak, Pak Basal. Ya, tolong satu ayat ini saja semua antum bisa dihafalkan. Sehingga kan masih beredar itu pertanyaan, bahkan gugatan, bagaimana bisa dibagi tiga macam tauhid. Maka dalam surat Maryam 65 dibawa oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam muqaddimah Al-Qaulul Mufid, ya, ala Kitabut Tauhid, ya, Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid. Apa kata beliau? Allah berfirman dalam surat Maryam 65, ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Rabb, tauhid rububiyah. Ya, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, sembahlah dia, ibadahlah kepada dia saja. Wastabir li ibadatihi, dan kokoh dan kuatkanlah dalam beribadah kepadanya. Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Tauhid asma wa sifat. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya. Para ulama mengatakan bagian depan adalah untuk menafikan, ya, kesamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu apa? Menafikan tasbih. Laisa kamitsluhu syai'un, menafikan tasbih. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah. Wahsamiul Basir, dan ini menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu sebagai mukaddimah. Dan insyaallah barakallahu fikum jami'an, cara kita belajar seperti itu, pertama mengulang, yang kedua nanti dicatatlah dengan cara yang seksama sehingga bisa diulang ya pelajaran, bahkan bisa mengulang sama istri, bisa mengulang sama anak, bisa mengulang sama kerabat. Ya, coba antum lihat Ali bin Abi Thalib dengan Al-Aswad ya, bicara di masjid tentang apa? Tentang air mani, diskusi sampai suruh tanya kepada Nabi SAW ya, air mani. Apalagi ini tauhid. Maka sering-sering kita untuk membicarakannya. Baiklah, kita mulai ya. Muallif, penulis ya. Qala al-muallifu wa qawlu rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayah wa qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatalibut taghut wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa qawluhu ta'ala wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a al-ayah wa qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat ya. Muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata rahimahullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Surat apa? Az-Zariyat 56. Tentu saja ayat ini, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak asing bagi kita. Oleh sebab itu, pertama hafalkan ayat ini. Satu ayat dari Ad-Dariyat ayat ke-56. Ya. Kemudian bagaimana penjelasan tentang ayat ini? Pertama saya sampaikan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Tentu tidak bisa dibaca semuanya, langsung kadang saya bacakan, kadang saya terjemahkan, ya. Di sini beliau mengatakan, adapun firman Allah Ta'ala, illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya. Ini maksudnya apa? Istisna'u mufarraw min a'amil ahwal. Ya. Pengecualian. Ya. Yang di situ, ya, tujuannya untuk apa? Tidak ada lain. Orang, manusia dan jin diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Ya. Ini disebut dengan istisna mufarrol karena tidak disebutkan maf'ulnya. Ini untuk urusan bahasa ya. Bagi yang mengerti silakan, tidak ada masalah. Ya. Maksudnya apa? Ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Maksudnya tidaklah aku menciptakan jin manusia untuk apapun kecuali untuk ibadah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, manusia dan jin itu diciptakan bukan untuk yang lainnya, hanya untuk ibadah. Nanti kita akan pahami apa itu makna ibadah. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa kita nongol di atas bumi ini tujuannya adalah untuk ibadah, berarti bukan untuk yang lain, bukan untuk makan, maaf, bukan untuk cari kerja, bukan, ya, bukan yang lainnya. Sehingga apa? Tujuan kita tetapkan sebagai tujuan. Adapun sarana jangan kita jadikan sebagai tujuan. Kalau kita membalik sarana menjadi tujuan, maka kita tujuannya mungkin cari makan, cari kerja, berkeluarga dan sebagainya, sebagaimana manusia. Dan itu tidak lebih dengan kehidupan binatang. Ya. Maka di sini harus diketahui tujuannya hanya untuk ibadah. Selain itu sarana saja. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Untuk kalian semuanya. Nah, sementara kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Syekh Utsaimin dalam kesempatan yang lain mengatakan, orang kafir ya, semakin dia merasakan dan menikmati dunia dan isinya ini, menambah dosa mereka. Karena dunia ini diciptakan untuk orang beriman. Dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sarana ini adalah bagaimana bisa menopang kita untuk beribadah, bukan sebaliknya. Sehingga kalau sebaliknya, sarana menjadi tujuan, tujuan menjadi sarana. Ya, tujuan menjadi sarana. Ya. Di sini disebut dengan istisna mufarrag min na'amil ahwal. Ya, istisna pengecualian yang memang di situ tidak ada maf'ul dari segala kondisi dan keadaan. Ya, bukan diciptakan untuk makan, bukan diciptakan untuk minum, bukan diciptakan untuk tidur, bukan diciptakan untuk main bola, bukan diciptakan yang lain, bukan, tapi untuk ibadah. Maka sekarang bagaimana semua sisi kehidupan kita menopang ibadah kita. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di situ ada huruf lam, namanya lam lita'lil, yaitu di firman Allah illa liya'budun. Lam namanya lam lita'lil. Lam lita'lil itu apa? Alasan, alasan. Ya. Nah, lam lita'lil di sini adalah at-ta'lil li bayanil hikmah minal khalqi. Memberikan penjelasan alasan, ya, kenapa hikmahnya Allah menciptakan jin dan manusia. Ya. Bukan lam at-ta'lil al-mulazim lil-ma'lul. Bukan alasan, lam alasan yang mengharuskan melakukan. Kenapa kok diciptakan? Ya. Kenapa Allah menciptakan jin manusia? Untuk ibadah. Nah, di sini ada lam, ada dua namanya, ya, yaitu lam ya, al-illah al-ghaiyah dan al-illah al-mujibah, ya. Maksudnya yang ada di sini adalah lam lita'lil al-ghaiyah, tujuannya bukan mewajibkan. Sebab apa? Allah Ta'ala menciptakan jin manusia untuk ibadah. Ternyata masih banyak orang yang tidak mau ibadah. Itu maksudnya, ya. Loh, katanya Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kenapa masih banyak orang yang kafir? Masih banyak orang tidak beriman? Maka lam di sini, ya, yaitu al-illah al-ghaiyah. Ya. Tujuan, alasan dan tujuan untuk diciptakan. Bukan harus beribadah. Tidak. Sehingga kenapa Allah menciptakan katanya untuk ibadah? Seharusnya orang tidak kafir, seharusnya beriman. Nah, bisa kita manusia bisa menuntut seperti itu. Bukan itu maksudnya. Lam di sini, ya. Maka namanya al-illah al-ghaiyah li bayanil hikmah wal maqsud. Untuk menjelaskan hikmah dan maksud penciptaan manusia. Ternyata faktanya tidak semua manusia beribadah. Itu harus saya jawab, ya. Sebab kalau tidak, maka terjatuh pada kesalahan, ya. Seperti kesalahannya Al-Mu'tazilah, ya, Al-Mu'tazilah, Abdul Hasan Al-Ash'ari pernah berdebat dengan Abu Ali Al-Jubai, ya. Karena menurut Ali Al-Jubai, Allah itu harus berbuat baik. Tidak boleh Allah berbuat keburukan. Ditanya, bagaimana dengan tiga orang? Yang satu ahli ketaatan, yang satu ahli maksiat, yang satu mati ketika kecil, masih kecil. Ya, ditanya. Ya, adapun orang yang ahli ketaatan meninggal, dia berada derajat yang tinggi. Terus yang ahli maksiat berada di tempat yang rendah di neraka. Lantas bagaimana yang bayi ini? Ya. Yang bayi ingin juga apa namanya mendapatkan tingkatan yang tinggi. Ya. Dari situlah Abu Ali Al-Jubai enggak bisa menjawab, ya. Sehingga Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, akhirnya meninggalkan pemikiran Mu'tazilah. Karena pemikiran Mu'tazilah harus Allah berbuat baik, enggak boleh Allah berbuat yang buruk. Harus yang baik. Sementara Allah berbuat apa yang Allah mau, fa'alun lima yurid. Ya, kita beriman kepada takdir. Ya, biqadarihi khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Ya, dan tidak ada keburukan yang semuanya buruk. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Kenapa di sini Allah ciptakan untuk beribadah? Padahal ternyata faktanya tidak semua untuk ibadah. Penjelasan bahasanya dalam sini yaitu at-ta'lil al-wa'iyah, al-illah al-wa'iyah, untuk menjelaskan hikmahnya. Faktanya tidak semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah berbuat apa yang Allah mau, pasti ada hikmahnya. Sehingga apa? Orang berlomba-lomba untuk berbuat baik, Allah membalas kebaikan, membalas keburukan. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Kemudian selanjutnya, ya, seperti lam lil ghaya ini seperti orang mengatakan, ya, baraitul qalam liaktuba bihi. Saya meraut pena, ya, untuk menulis. Apakah ketika orang meraut penanya itu pasti dia menulis? Apa pasti menulis, ya? Tidak. Itu, ya, kata-kata liaktubun, ya. Bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sama dengan orang mengatakan, saya meraut pensil saya, ya, untuk menulis. Apakah pasti dia menulis? Tidak. Ya. Namun, kalau lam yang dimaksud adalah pasti terjadi, seperti apa? Orang mengatakan, in kasaroz zujaj lishidatil har. Lishidatil halam. Ya. Kaca pecah karena panas yang sangat terik. Nah, itu terjadi tidak? Terjadi. Sama-sama pakai lam di sini. Ya. Yang pertama, lam belum tentu terjadi. Yang kedua, lam terjadi. Nah, maka maksudnya illa liya'budun itu belum tentu terjadi. Faktanya banyak orang yang kafir. Faktanya banyak orang yang masih musyrik. Ini para jemaah rahmatullah Allah. Sementara akidah Mu'tazilah, Allah tidak boleh berbuat yang jelek, harus baik. Ini, ya. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan, wa ma khalaqtu al-jinna, ya, khalaqtu, tidaklah aku menciptakan, yaitu aujadtu, mengadakan. Nah, di sini kalau kata al-khalqu disandarkan kepada Allah, maka itu dimulai dengan apa? Dengan at-takdir, yaitu ukuran dan kemampuan, atau dimulai dari tidak ada, ya. Sebab ada pertanyaan, apakah kata-kata mencipta itu boleh disandarkan kepada manusia? Jawabannya adalah boleh, namun maknanya berbeda ketika disandarkan kepada Allah. Mencipta untuk manusia itu dari ada berubah dari bentuk yang lain. Ini diciptakan. Thomas Alva Edison menciptakan listrik ini. Tapi semua barang-barangnya apakah dia yang ciptakan? Tidak. Ya, dia merubah dari barang-barang, ya, kemudian disusun, akhirnya keluar tenaga listrik, ya, berupa bola lampu dan seterusnya. Itu. Apa dalilnya? Dalam hadis disebutkan kalau nanti ada orang yang menciptakan gambar yang bernyawa, maka dikatakan oleh Allah kepadanya, ahyu ma kholaktum. Jadi Allah Ta'ala menggunakan kata-kata al-kholku kepada untuk manusia. Ahyu ma kholaktum. Hidupi apa yang telah kalian ciptakan. Nah ini, berarti ini boleh. Ya, tapi bedanya kalau cipta disandarkan kepada Allah, dari tidak ada menjadi ada. Kalau cipta disandarkan kepada makhluk, dari ada berubah dengan bentuk yang lain. Ya, ini para jemaah rahmati Allah, ya. Kemudian al jin wal ins. Jin, ya. Huruf jim dan jin dan nun itu memang bermakna al istitar, al khafa wal istitar. Bersembunyi, tidak kelihatan. Antum tahu janin. Apa janin? Al janin, bahasa Arab al janin, yaitu janin ada di perut, enggak kelihatan, tersembunyi. Orang gila bahasa Arabnya apa? Majnun, junun. Kenapa? Karena akalnya tak nampak, enggak kelihatan. Ya, al janin. Maka jin juga demikian, enggak kelihatan. Jannah enggak kelihatan. Jannah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatur fi qalbil bashar, tidak kelihatan oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Kebun dikatakan jannah, kenapa? Karena enggak kelihatan. Kenapa? Karena daunnya satu sama lain itu saling menutupi. Nah, disebut jannah. Kebun, jannah, surga juga enggak kelihatan, mala ainun ra'at. Ya. Begitu pula juga dengan jin, enggak kelihatan. Makanya apa? Nabi bersabda, kalau masuk toilet, ya sitru ma baina auratu bin Adam, auratu bin Adam wal jin idza dakhala ahadukum al khala falyaqul bismillah. Yang menghalangi antara pandangan jin dengan auratnya anak Adam ketika masuk toilet, hendaklah membaca bismillah. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin dan kabilah-kabilahnya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i di situ disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata, aku menolak persaksian orang yang adil kalau dia mengatakan bisa melihat jin kecuali Nabi. Kemudian dibawa ayat tersebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi kita tidak boleh percaya kepada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, karena ayat sudah mengatakan demikian. Ya, Imam Syafi'i sudah menegaskan seperti itu. Adapun penampakan bukan bentuk sebenarnya, bukan bentuk sebenarnya. Jin tidak bisa melihat bentuk sebenarnya. Ya, yang nampak adalah penampakan saja. Oleh sebab itu berbeda tempat, berbeda penampakannya. Tidak mungkin antum dapatkan di Amerika yang namanya kolor hijau, yang ada di sana vampir. Ya, kemudian yang ada di sini pocong, yang ada sendul bolong dan sebagainya. Kalau di Cina yang tangannya begini sambil lompat-lompat. Jadi sesuai dengan kultur yang ada. Jadi bukan itu, bukan bentuk jin, penampakannya saja. Ya. Jadi bentuk jin sebenarnya tidak bisa dilihat. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, aku menolak persaksian orang yang adil kalau dia mengatakan bisa melihat jin kecuali Nabi, kata beliau. Kecuali Nabi, ya, dan Nabi sendiri tidak mengerti yang gaib. Surat Al-An'am 50 Allah sudah menyuruh Nabi untuk mengatakan, kul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Jelas suruh mengatakan bahwa aku tidak mengerti yang gaib. Ini para jemaah. Itu jin, ya. Jadi jin itu artinya apa? Yang tersembunyi, ya. Kalau al-ins, al-insu, al-insa manusia, al-insu dinamakan insan, insan, ya, al-ins. Kenapa? Karena dia la ya'ishuna biduni inas. Karena dia tidak bisa hidup kecuali harus ada temannya. Inas itu teman, teman dekat, ya. Sehingga dia bersama dengan temannya. Makanya antum enggak mungkin hidup sendirian. Jomblo sendirian enggak mungkin. Pasti ingin punya punya teman. Dulu Adam ketika sendiri, ya toleh-toleh, kasih istrinya. Ya, makanya disebut dengan ins. Limada? Li'annahum la ya'isuna bidunih inas. Karena mereka tidak bisa hidup tanpa teman. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, illa liya'budun, kita berbahas lagi kata beliau, ay liwahiduni. Ya, ini menukil perkataan Ibnu Katsir, ay liwahiduni wa hadha haqqun, kata beliau. Ya, ini benar. Ya. Wa fusira bi makna yatadallalun li bi ta'ati fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Juga dengan makna ibadah itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri kepadaku, kepada Allah, dengan ketaatan melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Wa min ta'atihi an yuwahhida subhanahu wa ta'ala, di antara perintahnya an yuwahhada, agar diesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi hiya hikmah min khalqil jin wal ins, itulah hikmah diciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah, sekarang yang tolong dicatat makna ibadah, ya. Secara bahasa, Al-Qurtubi mengatakan al-khudu' wat-tadhallul. Di sini tidak disebutkan oleh beliau. Al-khudu' wat-tadhallul. Itu secara bahasa. Al-khudu' wat-tadhallul. Ya, yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri, atau merendahkan diri dan menghinakan diri, ya. Al-khudu' menghinakan, merendahkan, ya, at-tadhallul menghinakan. Secara bahasa. Secara istilah, sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tolong dihafal nanti ini, ya. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha. Min al-aqwal wal af'al. Min al-aqwali wal af'ali. Al-zahirati wal batinati. Saya ulang, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwal wal af'al, ya, min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Adh-dhahira wal batina. Apa artinya? Ya, satu nama yang mengumpulkan segala sesuatu, ya, satu sebuah nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sebuah nama atau suatu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, baik perkataan maupun perbuatan. Baik perkataan maupun perbuatan. Ya. Yang zahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin. Para jemaah rahmati Allah, ulama menjelaskan makna bahasa dan istilah pasti ada hubungannya, ya. Secara bahasa, al-khudu' wa tadhallul, menghinakan diri dan merendahkan diri, itu ibadah. Dari kata abada ya'budu ibadatan, ya. Pelakunya namanya abdun atau abid, sehingga kata abdun tidak boleh disandarkan kecuali pada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq. Ada kata abdun disandarkan kepada selain Allah. Contohnya abdi dalam. Bagaimana cara jalannya? Nyesot karena merasa rendah. Itu abdi, ya. Oleh sebab itu Di antara contoh ibadah adalah yaitu al-isti'adzah, minta perlindungan. Buka surat Al-Jin ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, yaitu apa? Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Surat Al-Jin ayat ke-6. Sungguh ada sebagian dari manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, dan itu menambah sesat dan dosa kepada manusia. Nah, isti'adzah. Ini kalau kita minta perlindungan menunjukkan bahwa kita itu lemah, ya, merendah, ya. Dan orang yang minta perlindungan kepada kekuatan jin, maka ada dua, ya. Dia merendahkan dirinya dan mengagungkan yang dijadikan, ya, alat dan tempat untuk ia merendahkan dirinya. Ya, antum bisa buktikan ketika orang menaruh sesaji, padahal berupa apa biasanya? Hanya telur. Kalau perlu telur puyuh. Coba naruhnya gimana? Naruhnya pelan-pelan. Terus dia mundur, tangannya begini, ya kan? Kalau perlu nggak apa? Kalau perlu dia sujud-sujud. Nggak ada orang naruh sesajian di bawah pohon kemudian dilempar. Nih bah, makan bah semua nih. Kalau kurang tak tambahin nanti satu keranjang. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia merasa rendah. Merasa rendah. Itu ibadah. Itu adalah ibadah. Di mana seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri. Tapi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berdasarkan hawa nafsu kita. Merendahkan diri kepada Allah bukan berdasarkan akal kita. Bukan berdasarkan perasaan kita. Bukan berdasarkan ikut-ikutan nenek moyangnya. Bukan berdasarkan mimpi, ya, perasaan adzauq, ulama nyebut bukan berdasarkan adzauq. Bukan berdasarkan al-aql, akal, bukan berdasarkan yaitu apa? Al-kasy, menyingkap tabir rahasia, bukan berdasarkan al-hilm, mimpi, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan cinta dan ridhonya Allah. Nah, masuklah kepada definisi secara istilah. Yaitu apa? Sami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha. Segala bentuk nama, ya, satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan oleh Allah dan diridhoi. Di mana? Quran dan sunnah. Ya. Bagaimana cara merendahkan diri dengan sholat? Bagaimana caranya? Meskipun merendahkan diri sambil tiarap, enggak benar sujud sambil tiarap. Karena tidak seperti itu cara merendahkan dirinya. Ya. Meskipun mungkin ya Allah saya ini rendah, enggak begitu. Sujud ada subhana rabbiyal a'la. Makanya disebut dengan apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha. Satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik ucapan ketika merendahkan diri dengan sujud subhana rabbiyal a'la. Jangan pakai yang lain karena Allah enggak ridho. Bagaimana tahu ridhonya Allah? Lihat Quran dan sunnah, ya. Ini demikian para jemaah, baik yang zahir maupun yang batin. Yang batin insyaallah kita akan bicarakan pada ke depan, mahabbah, tawakkul dan lain sebagainya. Baiklah, sudah masuk Isya, kita break sejenak, kemudian saya lanjutkan sedikit, ya. Rencana beberapa ayat kita bahas, insyaallah tadi sudah beberapa ayat dibahas, ya. Saya tambahkan nanti setelah azan sedikit dan pertanyaan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Thank you. Dan terkait surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 ya, di mana Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah kepadanya. Tadi ibadah sudah kita jelaskan definisinya baik secara bahasa maupun secara istilah ya. Secara bahasa sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, secara istilah sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian selanjutnya kata beliau, walihaza a'tallahu al-bashara uqulan, ya, oleh karena itu ya, dengan sebab Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, maka Allah memberikan kepada manusia akal. Wa arsala ilaihim rusulan, dan Allah mengutus kepada manusia rasul-rasul. Wa anzala alaihim kutuban, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Walau kana al-ghardu min khalqihim kal-ghardu min khalqil bahaim la da'at al-hikmatu min irsalir rusul. Seandainya tujuan penciptaan jin dan manusia itu seperti tujuan penciptaan binatang-binatang ternak, maka hilanglah hikmah dari diutusnya rasul. Wa inzalil kutub, diturunkan kitab-kitab. Li'annahu fin nihaya yakunu ka syajaratin nabatat ya wa namat wa tahattamat. Kenapa? Karena kalau begitu akhirnya seperti pohon ya. Pohon diciptakan, tumbuh ya, hidup, kemudian hancur. Itu. Maka tidak seperti itu. Ya. Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Lantas bagaimana para jemaah? Dalam ayat Al-Baqarah 245 Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu." Barang siapa memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik, maka akan lipat gandakan pahalanya. Ya. Maka ini bukanlah hutang untuk Allah, karena Allah tidak perlu hutang pada kita. Ini maksudnya kata beliau, ya, syabbaha mu'amalat 'abdih lahu bil qardi. Allah menyamakan ya muamalahnya hambanya ini dengan hutang, karena hutang itu harus dibayar ya. Seakan-akan di sini Allah Ta'ala punya hutang dan akan dibayar amal-amal tersebut, tapi Allah tidak perlu hutang kita ya. Oleh sebab itu setelah surat 56 Adz-Dzariyat 57 apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yud'imun. Tidaklah aku minta dari mereka rezeki, dan juga tidak aku minta dari mereka yaitu agar beri makan sama aku. Tidak. Nah ini Adz-Dzariyat ayat 57 ya. Semua adalah untuk ujian, karena akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita, dan akan dibalas semua yang kita lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Imran 185 ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat kelak. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Terakhir ya, sebelum saya tutup, nanti kita dengan pertanyaan. Pandangan Ahlus Sunnah ya, dalam menjalankan ibadah dibangun di atas 6 perkara ya. Pandangan Ahlus Sunnah dalam menjalankan ibadah dibangun di atas 6 perkara. Yang pertama, al-khawf, rasa takut. Yang kedua, ar-roja, berharap kepada Allah. Yang ketiga, al-mahabbah, rasa cinta dalam beribadah tersebut. Yang keempat, lillah, semata-mata karena Allah. Saya ulang, yang pertama al-khauf, rasa takut. Yang kedua ar-raja, rasa berharap. Yang ketiga al-mahabbah, rasa cinta. Yang keempat lillah, semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kelima fillah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir billah. Billah yaitu apa? Senantiasa mohon pertolongan Allah. Enam itu para jemaah, ya. Perkara di mana ahlu sunnah membangun ibadah di atasnya. Ya. Yaitu rasa takut, takut tidak diterima. Mungkin di situ ada kesombongan, ada riya. Takut akan siksa dan adabnya Allah Ta'ala. Berharap pahalanya, ya. Berharap ampunannya, berharap balasannya, ya. Kemudian yang ketiga cinta, senang, cinta melakukan ibadah tersebut. Cinta kepada Allah, cinta beribadah kepada Allah, bukan karena kebencian, ya. Kemudian lillah, semata-mata karena Allah. Ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kelima adalah fillah, semua ibadah yang kita lakukan, rasa takut, rasa harap, semua berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW melalui yang diperintah oleh Allah SWT, ya, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Dan terakhir adalah billah, bahwa kita bisa memiliki rasa takut, rasa harap, rasa cinta, rasa ikhlas, ittiba, semuanya billah, semua karena pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, semoga bermanfaat. Meskipun satu ayat inti yang dibahas, tapi ayat-ayat tambahannya tadi sudah kita dengarkan bersama. Semoga juga selalu ingat dengan perkataan tadi, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami, ya, mempelajari ayat melebihi dari 10 hingga paham maknanya dan mengamalkannya, ya. Kalau diperhatikan catatannya, saya yakin banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Dua pekan ini pertama dihafalkan ayat tadi, kemudian dipahami benar-benar, diamalkan supaya kuat di dalam hati kita sehingga tauhid bersama kita dimanapun kita berada. Barangkali sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya silahkan kalau ada pertanyaan dari antum atau dari yang lain. Ya. Silahkan. Ya, Pak Basal. Itu mikrofon ya, Pak. Mikrofon. Iya. Iya. Memang ulama beda pendapat, ya, terkait dengan ketidakmampuan. Iya. Kalau tidak mampu sama sekali, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar dalam doanya semuanya. Kalau tidak mampu sama sekali. Tapi baca itu juga tidak mampu. Ya, maka di situ ada bacaan, ya. Bagaimana bacaan yang bukan dengan bahasa Arab masuk ke dalamnya. Itu memang khilaf ulama. Ada dua pendapat. Tapi yang saya rojihkan, ya, harus dengan bahasa Arab. Namun, kalau tidak mampu, ketidakmampuan, apalagi keterbatasan-keterbatasan, maka kaidah mengatakan la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama dengan ketidakmampuan, ya. Nah, tidak mampu itu banyak, baik tidak mampu fisik maupun mungkin juga non fisik, sehingga ya yang keluar itu bisa, ya. Tapi bagi yang mampu tentu tidak boleh, karena Nabi bersabda innad dina yusrun walan musyaddad din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu, ya, rawahul Bukhari. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memaksakan dan urusan agama kecuali dia tidak akan pernah mampu. Fasad didu wa qoribu. Saya pernah mendengarkan penjelasan Syekh Abdul Razzaq. Fasad didu apa? Fasad didu, jalankan agama sesuai dengan aturan yang ada, yang sudah ditetapkan. Kalau tidak bisa, wa qoribu, yang lebih dekat. Kalau berdiri enggak bisa, yang dekat bersandar. Ya. Kalau berdiri enggak bisa, rukuk enggak bisa, sujud bisa. Ya rukuk. Rukuk silakan duduk, sujud silakan sujud. Jangan duduk semuanya. Ini makna dia. Waqoribu. Ya, demikian juga misalkan mau doa pakai bahasa Arab enggak bisa, ya. Tapi doa-doa yang diajarkan Nabi Subhanahu Rabbiyal A'la itu mungkin insyaallah mudah. Ya. Dan saya pandangan saya lebih kepada pendapat yang bahasa Arab. Misalkan doa doa yang diajarkan Nabi banyak. Ya, dan uslub susunan bahasa yang diajarkan Nabi itu lebih kuat. Lebih kuat asarnya, pengaruhnya. Sehingga mungkin kita mau minta yang lebih spesifik. Ya Allah, saya minta mobil yang bannya begini, setirnya begini, warnanya. Ya enggak etis kalau minta kepada Allah Ta'ala. Ya minta saja, ya perbaiki semuanya. Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Hatinya ya di situ apa? Bergumam, saya ingin ini, saya ingin itu. Allah Ta'ala Maha tahu. Maka itu lebih apa? Lebih terjaga. Ya, mimba bin ihtiyah lebih terjaga daripada harus itu melantunkan dengan bahasa yang lain atau bahasa Arab tapi doa-doa yang lain yang memang apa? Tidak ada tuntunan dari Nabi. Enggak masalah, boleh doa di situ bebas. Ya. Tapi yang lebih kuat adalah kalau kita menggunakan uslub hadis. Kalau Quran memang tidak boleh. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu Al-Qur'an. Maka disuruh takwil. Apa? Bisa dibaca dengan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ditakwil namanya. Artinya kita tidak membaca Quran, tapi uslub Quran kita pakai. Karena memang pengaruh uslub itu susunan bahasa. Quran sama hadis kuat susunannya. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ya. Sebentar, Pak. Ya, bantu biar. Ya, sebentar. Iya, ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau menggabung dalam satu kondisi, ya. Kalau misalkan di selainnya, di sujud pertama baca itu, sujud berikutnya baca yang lain, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dalam sujud baca dengan doa tidak, jadi diperbolehkan ulama. Ya, bacalah yang sama. Subhanallah 3 kali, jangan subhanallah kemudian yang lain. Ya, demikian. Ya, silakan. Iya. Iya. Iya. Antum mau jadi gubernur? Memang yang namanya al-wala wal bara itu jelas dalam agama Islam. Ya. Al-wala perwalian. Al-bara melepas diri. Kalau kepada orang Islam maka walanya mutlak. Kepada orang di luar Islam, orang kafir, baroknya mutlak. Kepada orang Islam yang melakukan kesalahan, ada wala, ada barok. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan orang yang mencuri. Maka bentuk baroknya pemerintah, penguasa, kalau sudah sampai nisab, potong tangan. Bentuk baroknya. Bentuk walanya, habis dipotong tangan, dijamin kehidupannya. karena udah nggak bisa kerja ya, kalau sampai dua tangannya habis. Nah itu sebenarnya bentuk walaknya. Jadi kepada orang Islam yang berbuat salah, kefasikan, ada wala, ada barok di situ. Tapi orang kafir mutlak baroknya, ya, mutlak baroknya. Tapi meskipun demikian, ya, seperti Syekh Salim Al-Hilali menjelaskan, bukan berarti membatasi kita dengan mereka dalam muamalah. Bukan berarti menutup pintu untuk menyampaikan dakwah. Ketika Asma binti Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, ibu saya mau ketemu saya nih, boleh enggak? Dibertanya kepada Rasul, ibunya belum masuk Islam, masih musyrik, musyrika. Ya temui, enggak apa-apa, boleh. Ya, bahkan Quran mengatakan, wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi'ilm, ya, fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyetukan Allah tanpa ilmu, jangan taati keduanya, tapi tetap berbakti dan berbaik pada keduanya. Nah, maka di sini ya, kalau memang antum bisa menyeleksi yang tadi ya terkait dengan seagama, wala itu yang harus dipilih saudaranya. Ya. Kenapa? Karena menolong saudaranya termasuk wala kepada kaum muslimin, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, sekarang verifikasi yang dilakukan, ya, fit and proper test yang itu melakukan barangkali begitu. Ya. Misalkan dia punya angka 8,5. Yang satunya cuma 8,3. Beda 2 digit di belakang, 1 digit di belakang koma, ya. Sementara ini muslim. Kenapa tidak dipilih itu? Kecuali muslim pengkhianat, tidak amanah, suka nyolong, itu lain lagi. Karena terkait dengan masalah pekerjaan-pekerjaan di sini, terkait dengan apa? Terkait dengan teknis. Misalkan sipil, ya, konstruksi. Sebab kalau 8,5 sama 8,3 beda dikit. Kalau jomplang, ya, 1 kok 2, 1,5 itu beda lagi. Karena masalah nanti masalah amanah, terkait dengan urusan-urusan yang berbicara teknis. Sebab kalau disampaikan kepada yang bukan amanah, yang tidak bisa. Tapi kalau urusan politik beda lain, pimpinan politik beda. Ya, harus orang mimpin orang Islam, enggak boleh orang kafir. Tapi maaf, saya tidak bicara politik di sini, ya. Saya bicara dakwah. Demikian Allahu a'lam. Yang lain? Sebentar, yang pertama harus ketahui, tidak ada yang kekal kecuali Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang lain musnah. Namun musnahnya kapan? Ya. Kalau iblis memang ditangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi anak-anaknya, karena iblis itu termasuk dari bangsa jin. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami katakan kepada malaikat agar sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Maka yang mengatakan iblis itu bagian malaikat salah, sebab ayat mengatakan yaitu kana minal jinni, dia termasuk jin. Nah, kalau yang iblis memang ditangguhkan sudah sumpahnya ila yaumil mausul, sampai di hari dibangkitkan. Tapi jin-jin tidak, anak turunan tidak, ya, mereka punya umur. Dan kalau dia masuk ke badan manusia, tidak mau keluar, kemudian manusia itu digebuk dan mati, jin ikut mati juga. Sebagaimana ya, penjelasan para ulama. Allahu a'lam bishawab. Karena itu perkara gaib, tidak bisa lebih daripada itu. Ya, yang pasti juga bisa mati. Ya. Tapi kalau iblis sampai ditangguhkan pada hari kiamat. Oleh karena itu, dalam hadis Muslim, ya, iblis ngirim tentaranya dan singgasananya di atas air. Enggak paham letaknya di mana, apakah di segitiga Bermuda, Allahu a'lam bishawab, ya. Tidak bisa mastiin. Ya. Apa kata setiap ada yang lapor, lapor, ya, saya sudah begini dan begitu. Ah, kamu belum ada apa-apanya. Kemudian datang, ya, yaitu jin yang lain, setan yang lain mengatakan apa? Mengatakan saya tidak pernah meninggalkan suami istri itu sampai dia berpisah dan bercerai. Apa kata si komandan iblis? Ni'ma anta. Engkau yang paling baik, ya. Ni'ma anta. Ternyata engkau paling besar jasanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi pekerjaan jin, ya, syaitan yang paling dihargai oleh komandannya iblis yang bisa memisahkan suami dan istri. Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya, silakan. Ya. Iya. Iya. Iya. Karena apa? Karena mukhatabnya satu. Ya, engkau bukan kalian. Di sini iblis ini. Iya, betul. Iya, iblisnya. Ya, yang namanya adalah iblis. Itu Allahu a'lam, ya. Karena memang mukhatabnya adalah tunggal, mufrad nih. Tadi surat Al-Hijr ayat berapa? Ayat 35. Sebentar ya, Pak, ya. Tolong dibuka surat Al-Hijr ayat 35. Ya. Ini lihat. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Wa inna 'alaika. Berarti apa? Mukhatabnya mufrad tunggal. Siapa itu iblis, ya? Sesungguhnya atasmu, ya, laknat sampai hari dibangkitkan. Qala rabbi fa'andhirni ila yaumi yub'atsun. Iblis jawab, kalau begitu ya Allah, ya, tangguhkan saya sampai hari dibangkitkan. Apa jawab Allah? Qala fa innaka minal mundzirin. Engkau termasuk orang yang akan dibangkitkan, ditangguhkan. Nah, ini sampai itu. Tapi kalau yang jin-jin lain bisa mati, ya, umur Allahu a'lam bishawab. Tapi umurnya memang panjang-panjang. Meskipun kita tidak harus percaya. Pernah saya, ya, dulu ada ikhwan, istrinya itu 2 jam melotot enggak merem-merem. Saya bilang, sudah antum bacain itu Al-Baqarah. Sudah, Ustaz. Masa harus Ustaz ini? Antum sudah bisa Al-Baqarah. Sudah, Ustaz. Ya sudah, kita datang. Ya, dibacain, alhamdulillah. Ya, langsung keluar suara nenek-nenek ngomong dari gunung mana. Saya umur 900 tahun, ya. Kita enggak percaya dah, terserah kamu. Pokoknya keluar. Ya, mau ngomong umur berapa, mau dari mana, keluar. Alhamdulillah keluar. Ya, alhamdulillah keluar. Ya. Jadi bilang ada 900 tahun, ada sekian ratus tahun, Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya, silakan. Setan. Macam setan. Oh, iya, iya. Kalau rawan setan gimana? Sementara gemar Pak Rawan, ya. Baik. Bagaimana hukumnya kita menamai sesuatu itu dengan setan, rawan setan? Iya. Sekarang banyak rawan setan, apalagi yang setan-setan itu. Banyak. Baik, setan itu apa? Dari kata syatona. Maknanya apa? Alladzi ba'uda 'anir rahmah. Yaitu yang jauh dari sifat kasih sayang. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhibadu ila ba'din Zukhrufal qawli ghurura. Al-An'am 112. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Maka setan bisa jin, bisa manusia, bisa hewan. Ya, tata'ussalah al-mar'atu ya wal himar wal kalbul aswad. Yang batalkan sholat kata Nabi, kalau ada perempuan lewat, ada keledai lewat, atau anjing hitam. Sahabat bertanya, apa bedanya merah kuning sama yang hitam ya Rasul? Kata beliau, al kalbul aswad syaiton. Ya, anjing hitam itu adalah syaiton. Karena apa? Tidak memilih kasih sayang. Mungkin maksudnya lombok yang pedes itu nggak punya perasaan, semua disikat sampai panas bibirin sampai jontor. Tapi yang pasti ya sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena syaiton syaitan itu adalah yang jauh dari sifat kasih sayang. Ya, sehingga Allahu a'lam bishawab, Nabi pernah mendapatkan seorang wanita yang melaknat ontanya. Tapi ini kelaknat, setan dilaknat. Ya, setan dilaknat seperti tadi itu, dilaknat. Ya. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Maka ketika perempuan itu melaknat ontanya, Nabi tidak mau dekat-dekat dengan unta itu. Kenapa? Dia sudah dilaknat. Suruh jauh dari aku. Makanya kita jangan mudah-mudah untuk melaknat. Jangan mudah untuk melaknat. Laknatullah alaih, jangan mudah-mudah. Ya. Dan tidak boleh melaknat apa yang tidak boleh dilaknat. Demikian. Kalau ada laknat secara umum, jangan melaknat secara khusus. La'anallah, ya. La'ana Rasulullah SAW al-washimah wal-mustawshimah. Al-wasilah wal-mustawshilah. Rasulullah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Kemudian ada orang ditato, laknatullah alaih, enggak boleh kita. Ya. Itu ta'yin namanya. Kalau ini kan umum, ya, umum, ya. Jadi enggak boleh menta'yin, enggak boleh mengkhususkan ini. Tidak boleh, ya. Kecuali kondisi tertentu seperti Rasulullah Allahumma al'an fulan. Ya Allah laknati fulan. Kenapa? Dia telah membahayakan kaum muslimin. Ya. Nah, bagaimana dengan sikap kita menjual kabis seperti itu? Ya kita kasih nasihat, ya. Dia mungkin dia tidak paham makna setan. Ya, karena pedas dibilang setan. Sekarang orang jual rawon, setan. Soto gila. Ini semua kalau punya yang aneh-aneh sekarang itu, Pak. Yang edan-edan semua yang aneh-aneh keluar. Ya kita kasih nasihat aja. Jangan bilang setan, Bu. Ya karena setan itu jauh dari rahmat. Maknanya setan jauh dari rahmat. Ya, bisa dibuka dalam tafsir Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Jelas oleh beliau makna syaitan dari kata syatona, yaitu yang jauh dari rahmat. Allahu a'lam. Ya, sebentar ya. Dan nun, bukan jin saja, jin dan nun, iya, iya. Iya, jin dan nun, ya. Jadi begini, karena saya memang bukan ahli, ya sampai ke sana. Setiap huruf itu punya apa? Punya karakteristik huruf bahasa Arab itu, ya. Dan semua kata yang susunannya jin dan nun itu semua memiliki makna tersembunyi. Nah itu jin, janin, junun, majnun, anta majnun misalnya. Ya, kemudian jannah, ya, al jannah, itu semua yang tersembunyi. Majnun karena tersembunyi akalnya. Nah ini huruf jin dan bukan jin saja, nun. Ya, nggak tahu kalau yang celana jeans, ya. Jin sekarang bukan tersembunyi, terbuka. Sebab apa? Perempuan lututnya dibolongin. Ya, seharusnya kan tertutup tapi dibolongin. Itu apa jeans itu ya, apakah pakai sin ya, jeans pakai s, enggak tahu saya karena bukan bahasa Arab. Yang pasti ya di sini dibahas semua kata yang mengandung huruf jim dan nun itu maknanya tersembunyi, ya. Tayib. Silakan, Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sebagian orang yang mengajarkan terjadi pada dirinya. Pertama ya, pertama dia akan merasa bagaimana jatuh, bagaimana terusnya rasanya berbeda melihat atau gimana, itu menjarakan tauhid atau tidak? Iya, iya. Baiklah, paham ya pertanyaannya? Ya. Jadi dalam agama Islam ada dan ditetapkan yang namanya as-sabab. Sebab, ya. Bahasa Arab sebab itu as-sabab. Apa maknanya? Ma yatawassal bihi ila ghairihi. Sesuatu yang menyambung kepada yang lain. Seperti sedotan. Kita enggak bisa minum dengan langsung di apa? Gelas. Ya. Harus pakai sebab, sedotan, menyambung antara bibir kita dengan air, ya. Tapi bukan bibir kita yang bisa mengambil air di sedotan, juga timba di sumur. Nah, ada sebab-sebab yang diakui, ya. Ada sebab-sebab yang tidak diakui. Maka sebab yang diakui ada dua macam. Yang pertama namanya as-sabab asy-syar'i, yang kedua as-sabab al-kauni. As-sabab asy-syar'i adalah sebab yang dijelaskan oleh syariat. Seperti apa? Quran dipakai untuk ruqyah Al-Fatihah. Ya. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran obat dan rahmat bagi orang beriman. Yang kedua sebab kauni seperti Panadol, Bodrek dan sebagainya, yaitu dengan penelitian alam, penelitian sebab akibat itu bisa menurunkan panas. Nah, ini yang boleh. Nah, seperti mata kedutan, apa hubungannya dengan adanya kecelakaan? Padahal antum mau belajar tauhid. Mau belajar tauhid mata kedutan. Apa ini? Ada apa ini? Mau ke masjid Rasulullah belajar tauhid. Akhirnya apa? Dipaksain roboh di jalan, jatuh. Mah ini benar nih. Nodai tauhid tidak nodai tauhid. Karena Allah tidak jadikan antara kedutan dengan jatuhnya antum. Tidak dijadikan sebagai sebab. Termasuk gelas yang jatuh. Ada apa ini? Firasat apa ini? Tidak. Maka itu bisa masuk kepada at-tatoyur, ya. Meskipun makna tatoyur adalah dari asalnya kata burung, ya. Orang dulu kalau mau pergi dia jadi burung, dia usir ke kanan, dia usir. Kalau dia ke kanan perginya burung itu dia jadi pergi. Kalau diusir ke kiri gak jadi pergi. Itu tatoyur. Nah sekarang bukan hanya burung saja, bunyi tokek dihitung, ya. Cicak jatuhin kotorannya juga di dianggap ada apa ini, termasuk tadi gelas jatuh ada apa ini, ya. Maka hal tersebut tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kalau ditimpa perasaan seperti itu, apa yang dibaca dalam Fathul Majid dibawa, ya, apa hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu membaca apa, Allahumma la tayro illa tayruk wala khayro illa khayruk wala ilaha ghayruk. Ya Allahumma la tayro illa tayruk. Ya Allah tidak ada burung kecuali burungmu. Wala khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Itu sebagai kafaratnya. Dan biasanya kita seperti itu. Ya ada apa ya? Katanya rumah tusuk sate itu, ya, sial. Siapa bilang sial? Udah ini murah kok beli. Masuk sebulan anaknya sakit. Dua bulan berikutnya, ya, kerjaan mulai melorot. Tiga bulan berikutnya di PHK. Empat bulan berikutnya istri minta cerai. Oh, barangkali benar ya rumah tusuk sate. Nah, ini. Ya. Nah, ini segera Allahumma la tayra illa tayruk wala ghayra wala khayra wala illa khayruk wala ilaha ghayruk. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ya, cukup. Ya, terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tanya ini Ustaz, masalah apa? Kalau di Masjidil Haram itu biasanya menempatin kalau di depan kapal. Iya. Nah, akhir-akhir ini kapal di lantai 2, Ustaz. Iya. Nah, apa pengkhususan untuk di Masjidil Haram itu? Iya. Allahu a'lam bisawab, ya. Memang di sana itu kadang imam di depan Ka'bah, ya. Toh kalau di depan juga yang sana menghadap ke imam, yang sini pinggirnya imam, sana menghadap ke imam. Maka memang di Masjidil Haram itu silakan berbuat apa saja. sholat kapan saja, terkecuali memang di Masjid Al-Madinah Haram. Mau sholat kapan saja, tidak ada larangan. Mau bagaimanapun tidak ada larangan di Al-Masjidil Haram. Ya, kecuali memang yang sudah dilarang. Ya. Sehingga waktu-waktu larang enggak masalah. Ya. Tapi tetap masalah sutro tetap dijaga. Termasuk posisi imam memang betul. Ya. Imam tidak selalu depan, di depan Ka'bah tidak selalu. Kadang di tengah, di belakang. Maksudnya di belakang. Imam kita di depan, imam di belakangnya. Ada di situ. Ya. Dan Allah a'lamu shawab, ya, memang kejadian sejak Umar bin Khattab jadi imam ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi, termasuk juga ada di gambar itu Syaisudas, ya, yang ditusuk oleh orang Syiah, yang sudah pisau sudah, tapi beliau tetap saja santai, ya, tapi sudah dipegang di oleh tentara, ya, ya, itu Allah Allah, itu berlaku hanya khusus untuk di Masjidil Haram, selainnya tidak bisa, tidak boleh, ya. Allahu a'lam bissawab, sampai di sini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Dan tolong pekan pertama insyaallah, Sabtu pekan pertama, ajak ikhwan-ikhwan yang lain, mumpung masih pertama kitab ini kita bahas. Dan kalau antum ada masukan silakan, enggak ada masalah. Yang pasti ya, setiap pertemuan antum siapkan, ya. Kalau tadi bebas menjawab, untuk berikutnya tolong antum jawab. Tolong antum jawab. Tolong antum jawab, ya. Dan antum jangan merasa risih untuk ditanya seperti itu. Justru mari kita bersemangat agar ilmu yang kita pelajari ini benar-benar melekat, ya. Tidak hanya sekedar jiping, masuk kanan keluar kiri, sekarang belajar pulang sudah hilang di jalan, tapi senantiasa. Insyaallah kalau belajar seperti itu akan terasa nikmat, diulang-ulang nikmat. Coba antum perhatikan Al-Muzani mengulang kitabnya imamnya, gurunya Asy-Syafi'i, ya, yaitu Ar-Risalah. Dulu saya pikir 50 kali, ternyata apa? Saya baca 500 kali. Ngulang 500 kali, dan setiap mengulang merasakan nikmat karena merasakan mendapatkan faedah yang baru setiap mengulang. Antum berapa kali mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Wah, sudah hafal, sudah ngelentek, ya. Tapi ketika ada penjelasan lebih, tentu akan berbeda nikmatnya. Nanti antum jangan diam, catat, jangan sampai salah catatannya. Saling koreksinya sama lain sampai pada istri. Karena semakin disampaikan, semakin bertambah. Sampaikan lagi, bicarakan lagi, pentingkan. Sebagaimana antum besok misalkan ada tender, samakan bicara masalah ini seperti antum bicara masalah tender, sehingga menyikapinya lebih hikmat. Kenapa? Yang kita sikapi, yang kita baca Quran, yang kita pelajari hadis Rasulullah. Bagaimana kita sebagai orang beriman tidak menyikapi seperti itu? Kalau kita memuliakan Quran, Quran akan memuliakan kita. Kalau kita memperhatikan sunnah, sunnah akan memperhatikan kita. Kalau kita menghargai ilmu, ilmu akan menghargai kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.